Ayo kita menjaga bumi ini. Semua berkumpul di sini. Kita lawan perusak bumi. Ichibo saya ini penggemar nombor satu band kota. Hai. Tunggu apa lagi? Nyanyilah cepat.